tanpamu hatiku membeku sejak kau tak menghiraukanku. Hatiku membisu sejak kau tak merindukanku. Oh, benarkah kau berdua? Hatiku membeku, benarkah kau mendua dan benarkah kau telah lupa? Oh, but